Satu lagu JINTA. Saya boleh minta tangannya lambai dari kanan ke kiri ya. Tuh. Wah. Nyanyi semuanya. Berapa kali ku harus katakan cinta? Berapa lama ku harus menunggumu? Luar biasa, cinta JINTA.